بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، lanjutkan kajian bahasan tentang puasa Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya kita bawakan penjelasan tentang i'tikaf, yang dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Di antara yang terang oleh mu'allifun dalam pembahasan ini tentang pengertian i'tikaf dan syarat-syarat i'tikaf. Di antara syarat i'tikaf, yang i'tikaf harus muslim mumayyiz akil. Muslim mumayyiz 7 tahun atau lebih dan berakal. Demikian pula harus niat. Harus dibarengi dengan niat. Selanjutnya i'tikafnya harus dalam masjid. Kemudian syarat-syarat berikutnya kita lanjutkan penjelasan mu'allifun dalam pembahasan ini. Qal mu'allifun hafizhahumullah ta'ala, di antara syarat-syarat i'tikaf, an yakuna al-masjid alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi salatul jama'ah. Masjid yang digunakan untuk i'tikaf adalah masjid yang digunakan untuk salat berjamaah. Ditegakkan padanya salat berjamaah. Wa dhalika idza kanat muddatul i'tikaf tatakhallaluha salatun mafruḍah. Ini apabila waktu untuk i'tikaf diperantarai oleh salat wajib. Apabila waktu dia beri'tikaf, misalnya sehari, dua hari, 10 hari, diperantarai oleh sholat-sholat wajib. Dimasuki padanya sholat-sholat wajib pada waktu tersebut. Wa kana al-mu'takifu mimman tajibu 'alaihi al-jama'ah. Dan yang beri'tikaf termasuk golongan yang wajib untuk salat berjamaah. Wajib untuk salat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak diwajibkan menghadiri salat berjamaah di masjid. Syarat ini, masjid yang digunakan untuk i'tikaf harus masjid yang ditegakkan pada salat berjamaah. Ini bagi laki-laki yang diwajibkan salat berjamaah di masjid. Lian al-i'tikaf fi masjidin la tuqamu fi salatul jama'ah yaqtadi tarkal jama'ah wa hiya wajibatun 'alaih. Karena i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan padanya salat berjamaah, ini mengakibatkan dia meninggalkan salat berjamaah, padahal itu wajib atasnya. Jika i'tikafnya di masjid yang tidak ditegakkan salat berjamaah padanya. Au takraru khurujil mu'takif kulla waqtin. Atau mengakibatkan berulang-ulang keluarnya orang yang i'tikaf setiap waktu salat. Jika dia tetap di situ, di masjid tersebut, sementara masjid tersebut tidak ditegakkan padanya salat berjamaah, ini akan menjadikan dia meninggalkan salat berjamaah, padahal itu wajib. Dan jika dia keluar ke masjid yang lainnya yang ditegakkan padanya salat berjamaah, ini akan menjadikan dia banyak keluar setiap waktu salat, berulang-ulang keluarnya setiap waktu salat. Wa hadha yunafi al-maqsuda min al-i'tikaf. Ini berentangan menafikan tujuan i'tikaf. Tujuan i'tikaf adalah berdiam di masjid, menetap di masjid untuk fokus beribadah, nah, tidak banyak keluar. Ammal mar'ah, adapun perempuan, fayasihu i'tikafuha fi kulli masjid sawa nuqimat fihi fil jam'ah amla. Adapun perempuan, sah i'tikaf pada setiap masjid, baik ditegakkan banyak salat berjamaah atau tidak. Karena perempuan tidak diwajibkan menghadiri salat berjamaah di masjid. Bagi mereka salat di rumah itu lebih afdal dibandingkan salat berjamaah di masjid, karena lebih terjaga, lebih aman dari fitnah. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang rumah-rumah mereka, solat di rumah itu lebih baik, lebih bagus, lebih afdal, lebih baik bagi mereka daripada keluar ke masjid, berjamaah di masjid. Hada idza lam yatarattab ala i'tikaf ya fitnah. Ini perempuan boleh i'tikaf jika i'tikafnya tidak menimbulkan fitnah, jika aman dari fitnah. Fa in tarattaba 'ala dhalika fitnatun muni'at. Namun jika dia perempuan yang i'tikaf dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka perempuan dilarang. Nah, dilarang i'tikaf, nah, jika khawatir menimbulkan fitnah. Karena mencegah mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Nah, timbulnya fitnah ini adalah mafsadah. I'tikaf ini maslahah. Nah, yang mencegah mafsadah lebih dahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Nah, wal afdal an yakuna al masjid alladhi ya'taqu fihi tuqamu fihi al jum'ah. Dan afdalnya, lebih bagusnya lagi, masjid yang digunakan untuk i'tikaf, masjid yang digunakan pula untuk sholat Jumu'ah. Nah, lebih afdalnya. Nah, masjid yang dipakai untuk i'tikaf adalah masjid yang ditegakkan padanya sholat Jumu'ah. Lakin dzalika laysa syartan li'i'tikaf. Akan tapi itu bukan syarat sahnya i'tikaf. Nah, ini afdalnya. Nah, seandainya dia i'tikaf di masjid tidak ditegakkan pada salat Jumu'ah, nah, maka dia harus keluar. Nah, keluar untuk salat Jumu'ah. Nah, jika i'tikafnya misalnya 10 hari, nah, mendapati hari Jumat. Nah, dan insyaallah hanya sekali, nah, tidak banyak, tidak berulang keluarnya. Nah, beda dengan masjid yang tidak ditegakkan banyak salat berjamaah. Nah, ketika dia ingin salat berjamaah harus pergi ke masjid yang lain. Nah, banyak keluar yang berulang-ulang keluar dari masjid. Nah, adapun ini hanya sepekan sekali, nah, keluar salat Jumu'ah. Sehingga ini bukan syarat, bukan syarat sahnya i'tikaf. Masjid ini yang digunakan, masjid yang ditegakkan pada salat Jumu'ah. Kemudian syarat yang berikutnya, at-taharatu minal hadatsil akbar. Di antara syarat sahnya i'tikaf, suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Fala yasihu i'tikaful junub. Maka tidak sah i'tikafnya orang yang sedang junub. Nah, dari hadas besar. Wala al-haid wala nufasa. Tidak pula perempuan yang haid, demikian pula perempuan yang nifas. Nah, tidak boleh i'tikaf. Li'adami jawazi mukti haulai fil masjid. Karena mereka tidak diperbolehkan tinggal di masjid, menetap di masjid. Nah, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasiluna. Tidak boleh pula mendekati masjid orang yang junub, kecuali sebatas lewat saja. Tidak boleh tinggal di masjid sampai mandi, sampai bersuci. Adapun jika dia sedang i'tikaf, kemudian ihtilam mimpi basah, ini tidak membatalkan i'tikafnya. Seandainya dia sedang i'tikaf kemudian ihtilam mimpi basah, dia bersuci kemudian lanjutkan kembali i'tikafnya. Adapun memulai i'tikaf dalam keadaan dia junub, jangan, tidak diperbolehkan. Mau masuk i'tikaf dalam keadaan junub, ini yang tidak diperbolehkan. Suci dulu dari hadas besar, baru masuk i'tikaf. Kemudian berikutnya kata beliau, amma siyam falaysa bisyartin fil i'tikaf. Adapun puasa bukanlah syarat sahnya i'tikaf. Berpuasa dalam keadaan berpuasa, ini bukan syarat sahnya i'tikaf. Lima ruya an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, anna Umar qala, bahwasanya ayah beliau Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Faqal, Rasulullah menjawab, aufi binadrik, tunaikan nazarmu. Umar pernah bernazar di masa jahiliyah untuk iktikaf semalam di Masjidil Haram, dan Rasulullah perintah untuk menunaikan nazarnya. Dan yang namanya malam bukan waktu untuk berpuasa. Malam bukan waktu untuk berpuasa, menunjukkan berpuasa bukan syarat sahnya i'tikaf. Falau kana shaumu syartan lam yas lama sah i'tikafuhu fil lail. Seandainya puasa syarat sahnya i'tikaf, maka tidak sah i'tikaf di malam hari. Seandainya puasa syarat sahnya i'tikaf, li'annahu la siyama fih, karena malam tidak ada puasa padanya. Walainnahuma ibadatani munfasilatan, alasannya lainnya karena keduanya adalah ibadah yang terpisah. Puasa dan i'tikaf masing-masing adalah ibadah yang terpisah. Fala yushtaratu liihdahuma wujudul ukhra, maka tidak disyaratkan bagi salah satu keduanya harus ada yang lainnya. Kedua masing-masing ibadah tersendiri, sehingga tidak disyaratkan salah satunya harus ada yang lainnya. Tidak disyaratkan puasa harus ada i'tikaf, atau i'tikaf harus ada puasa. Tidak, masing-masing ibadah tersendiri, terpisah. Ini syarat-syarat i'tikaf. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alatu tsalitsah, zamanul i'tikaf wa mustahabbatuhu wa ma yubahu lil mu'takif. Waktu i'tikaf dan perkara yang disunahkan dan yang diperbolehkan bagi orang yang sedang i'tikaf. Zamanul i'tikaf, waktu, adapun waktu dan zaman untuk beri'tikaf. Al-muktu fil masjid miqdaran min az-zaman. Menetap di masjid beberapa waktu. Menetap di masjid dalam beberapa waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa ruknul i'tikaf, ini adalah rukunnya i'tikaf. Falau lam yaqa'il muktu fil masjid lam yan'aqidil i'tikaf. Jika tidak menetap di masjid, maka tidak terlaksana i'tikaf. Nah. Wa fi aqalli muddati al-i'tikaf khilafun bain ahli al-'ilm. Dan waktu minimalnya i'tikaf berapa lama minimalnya? Ini terdapat khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Paling sedikitnya berapa lama? Apakah bisa sejam, dua jam saja i'tikaf, atau selama solat berjamaah di masjid meniatkan i'tikaf? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Wassahi insyaallah, yang benar insyaallah, anna waqta al-i'tikaf laysa li'aqal di haddun, bahwasanya waktu i'tikaf yang paling sedikitnya minimalnya tidak ada batasannya. Fa yasihu al-i'tikafu miqdar min az-zaman wa in qal, maka sah beri'tikaf dalam beberapa waktu. Miqdar min az-zaman wa in qalla, walaupun sebentar. Illa anna al-afdala alla yaqilla li'tikaf an yawmin aw laylah, akan tapi afdalnya i'tikaf tidak kurang dari semalam atau sehari. Karena lam yunqal 'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa la 'an ahadin min ashhabihi al-i'tikaf fi ma duna dhalik, karena tidak dinukilkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari seorang pun dari sahabat beliau i'tikaf kurang dari itu. Kurang dari semalam atau kurang dari sehari. Sehingga afdolnya tidak kurang, minimalnya tidak kurang dari semalam atau sehari. Karena sebagian mereka ada yang berlebihan dalam i'tikaf. Sebagian mengatakan ketika kalian masuk di masjid, setiap kali masuk masjid niat saja i'tikaf supaya dapat pahala. Salat subuh niat i'tikaf sampai keluar, salat zuhur niat i'tikaf sampai keluar. Ini berlebihan, tidak ada tentunya di Rasulullah seperti ini. Ini afdolnya tidak kurang dari, minimalnya tidak kurang dari semalam atau sehari. Wa afdalu awqatil i'tikaf al-'ashrul awakhir min Ramadan. Dan waktu i'tikaf yang paling afdolnya adalah pada 10 terakhir Ramadan. Ini waktu i'tikaf yang paling afdolnya, pada 10 terakhir Ramadan. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha as-sabiq, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha yang telah lewat, yaitu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beri'tikaf pada 10 terakhir Ramadan, pada 10 terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Ini waktu yang paling afdalnya. Fa'in i'takafa fi ghairi hadha al-waqti jaza dhalika lakinna khilafu al-aula wal afdal. Seandainya i'tikaf di waktu yang lain selain waktu ini, selain 10 terakhir Ramadan, boleh, akan tapi khilaful aula wal afdal, menyelisihi yang lebih utama dan yang lebih afdal. Misalnya i'tikaf 10 awal Ramadan atau 10 pertengahan Ramadan, boleh, akan tapi afdalnya adalah 10 terakhir Ramadan. Demikian pula seandainya i'tikaf di luar Ramadan, di bulan Syawal, dari segi boleh, boleh, namun afdalnya i'tikafnya apa, di 10 akhir Ramadan, di waktu yang paling afdal, terdapat padanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, menghidupkan malam tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. 1000 bulan sekitar 83 tahun tanpa Lailatul Qadar. Waman nawa i'tikaf al-'ashr al-awakhir min Ramadan shalla al-fajr min sabihat al-yawm al-hadi wal-'ishrin fi al-masjid alladhi yanwi al-i'tikaf fihi kama yadkhulu fi i'tikafihi. Barang siapa meniatkan i'tikaf pada 10 terakhir Ramadan, maka salat subuh di pagi hari tanggal 21 Ramadan di masjid yang dia berniat i'tikaf pada masjid tersebut. Nah, dia salat subuhnya di masjid tersebut, nah, pada tanggal 21 Ramadan. Kemudian masuk tempat i'tikafnya. Nah. Wa yantahi bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Dan pada akhir i'tikaf 10 terakhir Ramadannya dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Nah. Ada pendapat jumhur ulama menyatakan jika niat i'tikaf 10 terakhir Ramadan waktunya mulai dari terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari malam 21. Nah, dia harus sudah ada di masjid tersebut. Nah, terbenamnya matahari malam 21 Ramadan, dia harus sudah di masjid tersebut yang dia niat i'tikaf padanya. Nah, walaupun masuk i'tikafnya misalnya kalau ada kemah-kemahnya, tendanya, masuk di tendanya setelah sholat subuh, nah, baru masuk di tendanya. Adapun masuk masjidnya di malam 21 ketika matahari terbenam, dia sudah masuk di masjid tersebut, nah. Ini lebih akrab, nah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang i'tikaf. Insyaallah terlanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.